بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلم أبوابه كثيرة وأسبابه متعددة، ولعل من أهم أنواع العلم في هذا الزمان العلم الذي له صلة بواقع المسلمين في عقائدهم وفي أفكارهم وفي شؤونهم وأحوالهم. وهذا لا يلزم منه بأي حال من الأحوال التسهيل أو التهوين بشأن العلوم الأخرى ومسائل الدين الباقية، ولكن الأمر في الواقع الذي يفرض نفسه في بعض الأحيان. بسم الله الرحمن الرحيم. kaum muslimin dan kaum muslimat أعزني الله وإياكم. Fadilatul Syekh Ali Ibn Hasan Al-Halabi Al-Athari Hafizahullah Ta'ala memulai muhadarah pada siang hari ini dengan khutbatul hajah. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya ilmu itu pintunya sangat banyak. Sebab-sebab yang menghantarkan kepada ilmu juga sangat banyak. Di antara ilmu yang terpenting adalah ilmu yang mempunyai hubungan langsung dengan kenyataan dan realitas kehidupan kaum muslimin, baik dalam hal akidah, dalam hal pemikiran, dan dalam urusan-urusan mereka. Hal ini tidak berarti ada memudahkan atau melalaikan perkara-perkara yang lain, akan tetapi terkadang sebuah perkara yang berkaitan dengan agama akan sangat terasa penting ketika berhubungan dengan realitas kaum muslimin. وعنوان هذه المحاضرة هو معبر عن حقيقة هذا الذي أشرت إليه، لذلك كان لازما وحتما إعداد هذه المحاضرة من باب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ومن باب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن باب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. كل هذه الأبواب والأسباب دعتنا أن نتكلم في هذه المحاضرة نصحا في الدين ونصيحة لإخواننا المسلمين. Oleh karenanya, unwan, judul pada muhadarah kali ini adalah sebuah ungkapan tentang hakikat apa yang telah kami isyaratkan tadi. Oleh karenanya, adalah sebuah kewajiban untuk menyiapkan hal ini dalam rangka saling at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Dan termasuk juga karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah seluruhnya dengan tali Allah. Dan juga karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menjelaskan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Karena sebab-sebab itulah maka ada apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini dalam rangka at-tanasuh fid-din, yaitu saling nasihat menasihati di dalam agama Allah. Wa amma al-asbab al-khassah allati awjabat i'ta hadhihi al-muhadarah fahiya khamsatu asbab. أما السبب الأول وهو عندي أخطرها وأهمها وأولها وأولاها فهو اختلاط مفهوم الإرهاب بالتدين، بحيث رأينا ونرى أن كثيرا من أهل الإعلام وأهل الصحافة صاروا يصفون بالإرهاب كل متدين ولو كان أكثر الناس سلاما وأمانا واطمئنانا، وهذه خطيرة جدا، لأنها أولا تشوه الدين، وثانيا تنفر من التدين الصحيح الذي هو المقرب إلى الله والمبعد عن سخطه سبحانه وتعالى. Adapun sebab yang khusus untuk muhadharah ini kami sampaikan ada 5 sebab. Dan dari 5 sebab itu, sebab yang pertama, dan kami melihatnya sebagai sebab yang paling penting dan utama, yaitu adanya sebuah perbedaan antara mafhum pemahaman tentang al-irhab dengan pemahaman tentang berpegang teguh terhadap agama. Sebab kebanyakan i'lam, kebanyakan dunia jurnalis hampir-hampir menjadikan perkara ini adalah perkara yang tidak jelas, sehingga setiap orang yang mutadayyin seakan-akan dihubungkan dengan al-irhab atau terorisme. Padahal kita mengetahui bahwasanya orang yang berpegang teguh kepada agama adalah orang yang penuh dengan keselamatan, orang yang penuh dengan ketenangan. Oleh karenanya perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Jangan sampai terjadi padanya sesuatu yang kabur dan membuat orang-orang lari dari agama Allah. Bal innani aqul in a'zama an-nasi muharabatan lil-irhab humul mutadayyinun bihaq wal mutadayyinun bilhaq dhalika an dhalika li'annahum ya'rifun al-haqqa wa ya'rifun al-batil يعرفون الهدى ويعرفون الضلال، يعرفون الخطأ ويعرفون الصواب، بعكس أولئك الذين يموجون في الفتن موجا ولا يعرفون الحق، بل إنهم يتلبسون بكل شبهة ويتأثرون بكل كلمة. فمن أراد التنفير من الإرهاب والتحذير من الإرهاب وبيان خطر الإرهاب فليعن على نشر الدين الحق وليعن على نصرة المتدينين بالحق البعيدين عن البدع والبعيدين عن المحدثات والبعيدين عن الفتن والويلات. Kemudian Syekh menyebutkan bahkan di antara orang yang paling keras terhadap perkara terorisme adalah mereka orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah, yang berpegang teguh kepada kebenaran, sebab mereka mengetahui manakah di antara perkara tersebut yang hak dan yang batil, manakah di antara perkara tersebut yang merupakan petunjuk dan kesesatan, manakah di antara perkara tersebut yang merupakan kebenaran dan kesalahan. Bukan seperti mereka orang-orang yang tenggelam di dalam fitnah, di dalam perkara yang penuh dengan syubhat, pemikiran-pemikiran yang kabur. Maka apabila seseorang ingin memerangi al-irhab atau terorisme dengan sesungguhnya, hendaklah dia membantu untuk menyebarkan agama Allah, menolong agama Allah, dan jauh dari perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama Allah. Amma sababu thani ayuhal ikhwatu al-ahibba fahuwa ma nashhaduh wa ma shahidnah min itlaqi tuhami والتنابز بالألقاب بأن هذا إرهابي وهؤلاء إرهابيون، وذلك من غير حجة ولا دليل ولا بينة، بل الأعجب من ذلك وأشد أن ينتج ذلك عن خلافات مذهبية سنية أثر فيها التعصب وأبعدها عن حقيقة واقعها العلمي المفروض التحزب. فصرنا نسمع فئات من الناس تريد أن تنفر عن مخالفيها الذين يخالفونها في مسائل فقهية، في مسائل مذهبية، في مسائل علمية، وكلاهما متفقون على محاربة الإرهاب ومنابذة الإرهاب ورد التطرف ونقد الغلو ورفض ذلك كله، لكنهم حتى يريحوا أنفسهم وحتى يكون منهم التنفير في أعلى المقامات فإنهم يقولون هؤلاء إرهابيون. وإن الاتهام بالباطل هذا يذكر بالجاهلية الأولى التي طعنت في كتاب الله وطعنت في رسول الله، بل طعنت في الله نفسه وذاته جل في علاه وعظم في عالي سماه. أما المسلم الحق فهو الذي يجعل أمام عينيه وبمواجهة قلبه وعقله قول الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Adapun sebab yang kedua, di antara sebab-sebab yang akan disebutkan oleh Asy-Syaikh adalah apa yang kita saksikan tentang sebutan-sebutan yang dilakukan oleh beberapa orang. Mereka menyebutkan kelompok yang lain sebagai teroris, menyebut kelompok yang lain sebagai irhabi, dan sayangnya itu dilakukan tanpa adanya hujjah, tanpa adanya bukti, tanpa adanya dalil. Bahkan itu semata-mata timbul karena khilaf madhabiyah, yaitu perbedaan yang sifatnya adalah madhab di dalam fikih. Akan tetapi hal ini timbul karena adanya ta'assub, adanya fanatisme, dan menjurus kepada perkara-perkara yang kemudian berkelompok-kelompok atau hizib. Sebagian orang mendapatkan saudaranya tidak sepakat di dalam beberapa permasalahan madhab, kemudian mereka sesungguhnya sepakat untuk sama-sama memerangi irhab, sama-sama untuk memerangi tatarruf, yaitu berlebih-lebihan di dalam agama Allah, sama-sama ingin memerangi perkara-perkara yang ekstrim di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena terdorong agar hati mereka merasa tenang dan ingin agar orang yang mereka selisihi di dalam masalah ini jauh dari mereka, maka mereka melakukan tuduhan tersebut dengan melakukan lemparan tuduhan berupa irhabiyun, mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang teroris. Dan ini mengingatkan kita kepada jahiliyah al-ula, mereka yang melakukan ta'an, mencela ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal seorang muslim yang hak hendaknya dia meletakkan pada pandangan dirinya firman Allah subhanahu wa ta'ala: Qul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Manakah bukti-bukti kalian jika kalian adalah memang orang-orang yang benar. Amma sababu thalith fahuwa tamyizu al-fikr al-irhabi wa tahdidu ma'alimih wal-kashfu an thagaratihi wa mufsidatih hatta نحذر منه التحذير الشرعي، وحتى يكون لنا أو تكون لنا الأسباب العلمية والعقائدية والأخلاقية التي نحد من خلالها في انتشار هذا الفكر وتأثر شريحة من الشباب فيه، لا لشيء إلا للعواطف وبالعواطف والحماسات، بعيداً عن كتاب الله وبعيدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعيدا عن العلم النافع والعمل الصالح، وإنما هي أحلام في أحلام مبنية على أوهام. Adapun sebab yang ketiga yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh adalah kita berusaha untuk menjelaskan perbedaan dan mendefinisikan apa sesungguhnya pemikiran yang sifatnya adalah ekstrim, pemikiran teroris, agar kita bisa mengungkap hal-hal yang membuat pemikiran-pemikiran tersebut kemudian menimbulkan kerusakan, agar kita juga bisa memperingatkan mereka semuanya secara syar'i, dan agar kita bisa mendapatkan sebab-sebab ilmiah, sebab-sebab yang berkaitan dengan akidah, sebab-sebab yang berkaitan dengan akhlak, agar kita bisa menyebarkan pemikiran-pemikiran ini secara jelas, karena sebagian pemuda sudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang seperti ini hanya karena terbawa oleh sikap emosi mereka, dan hanya karena mereka mempunyai semangat yang berlebih, baid dari kitab Allah, jauh dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari ilmu yang bermanfaat, jauh dari amalan-amalan yang saleh. Itu semuanya hanyalah ahlam, angan-angan dari mereka. وبالمقابل وهذا هو السبب الرابع أن للفكر الإرهابي داعش وآيسس وأشباههما انتشارا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وغيرها، مما يوجب علينا مقاومة هذا الانتشار الذي ثبت وتأكد أن كثيرا من الشباب المسلم النقي الذي لا يعرف هؤلاء ولا أفكارهم، ولكنه في قلة علم وقلة فقه تأثر بإعلامهم وتأثر باستغلالهم الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي، فحتى يكون عندنا الحصون المنيعة التي يلجأ إليها الشباب المسلم ليميز الحق من الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. كان لابد من أمثال هذه المحاضرة، بل المحاضرات والدورات والمؤتمرات والكتيبات والمؤلفات، حتى نواجه ذلك الإعلام الغاشم، الإعلام الإرهابي الذي شوه الدين ولوث أنقياء المسلمين. Kemudian perlu kita sebutkan juga, dan ini adalah merupakan sebab yang keempat, adanya kelompok yang menamakan dirinya dengan Daesh, atau mereka menyebut sebagai kelompok ISIS dan kelompok-kelompok yang sejenisnya, dan ini sangat tersebar luas di media sosial, di Facebook, di Twitter. Ini semuanya memberikan kepada kita sikap yang wajib agar kita melawan tersebarnya pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Apalagi kita sudah mendapatkan bahwasanya sebagian sababul muslim, sebagian pemuda-pemuda muslim yang sesungguhnya mereka bersih, akan tetapi tidak mengenal kelompok tersebut. Mereka juga tidak mengenal pemikiran-pemikiran tersebut. Dan karena sedikitnya ilmu, sedikitnya pemahaman terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, telah terpengaruh dan dimanfaatkan oleh media sosial yang demikian ini, maka wajib bagi kita untuk menjadikan tameng, menjadikan antibodi agar kita tidak masuk ke dalam perkara tersebut, bisa membedakan antara perkara yang hak dengan perkara yang batil. Maka diperbanyaknya ceramah-ceramah yang seperti ini, pelatihan-pelatihan, muktamar-muktamar, tulisan-tulisan, dan berbagai hal yang bisa membersihkan dari tercampurnya agama Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang tidak merupakan bagian dari agama Allah. السبب الخامس أن لا نغتر بما ذكرته وتذكره وسائل الإعلام حول ما يسمى القضاء على داعش أو إيسس هذه، فإن هؤلاء إذا قضي عليهم عسكريا أو سياسيا أو وجوديا فإن أفكارهم لا يزال لها وجود، وهذا الوجود يجب القضاء عليه والتركيز عليه، فظنوا أن المعركة فقط عسكرية أو سياسية دون النظر إلى الجانب الفكري فهذا غلط قبيح جدا، وبخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الفكر الخارجي الذي عليه داعش وإيسس وأخواتهما فكر لن ينقطع من الأمة إلى أن يخرجوا مع الدجال الأكبر. ولكن بالمقابل بشرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه كلما ظهر منهم قرن قطع فلا وجود لهم ولا استمرار لهم ولا ثبات لهم ولا حياة لهم، بل هم يظهرون ثم يبترون ويقطعون. ومن أعجب العجب في هذا الإطار نفسه أننا قرأنا قبل أيام قليلة لا تكاد تتجاوز الأسبوع أو العشرة أيام عن اتفاق مؤسسي وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر والجوجل والسناب شات وغيرها أنهم اتفقوا على ملاحقة وإغلاق قنوات التواصل الاجتماعي التي يديرها الإرهابيون. سبحان الله، متى فعلوا ذلك؟ لما قضي عليهم ولما انتشرت أفكارهم ولما أثروا على كثير من الشباب وأفسدوا البلاد والعباد. إذن في الأمر ما فيه، ووراء الأكمة ما وراءها كما تقول أمثال العرب. ومع ذلك هذا المكر وذلك الكيد لن يردنا عن بيان ما هؤلاء عليه من الإرهاب والتطرف والغلو الذي ننبذه ونرده دينيا وسياسيا وأخلاقيا ووطنيا. Kemudian sebab yang kelima, janganlah kita tertipu dan terbedaya oleh apa yang kita akan dapatkan di beberapa media bahwasanya Daesh atau ISIS telah berhasil ditumpas. Karena sesungguhnya apabila mereka ini berhasil ditumpas, baik secara politik ataupun secara militer, maka sesungguhnya pemikiran yang seperti ini tetaplah ada. Dan ini menjadikan kita wajib untuk menyelesaikan secara pemikiran. Jangan sampai kita menyangka bahwasanya apabila mereka bisa diselesaikan, baik secara militer ataupun secara politis, bahwasanya pemikiran mereka akan mati. Ini adalah cara berpikir yang keliru dan bahkan pemikiran yang sangat buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang pemikiran khariji, pemikiran orang-orang khawarij, dan bahwasanya mereka ini akan tetap ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kabar gembira kepada kita bahwasanya pemikiran yang seperti ini apabila muncul akan terputus sampai kemudian mereka akan muncul bersama Ad-Dajjalul Akbar, yaitu Dajjal. Maka kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka ini ketika muncul tanduk mereka akan diputuskan, maka mereka tidak akan bisa terus menerus. Sesungguhnya apa yang kita dapatkan bahkan beberapa hari yang lalu, tidak sampai seminggu atau 10 hari kira-kira, telah terjadi kesepakatan antara beberapa pendiri media sosial, di antaranya Facebook, Google. Mereka bersepakat untuk menutup situs-situs yang berbicara tentang terorisme ini. Kapan mereka melakukan ini semuanya? Apakah setelah mereka mendapatkan bahwa pemikiran ini tersebar luas kemana-mana dan mempengaruhi kebanyakan dari orang? Maka ini seperti sebuah permisalan. Sesungguhnya apa di balik semua ini? Ini adalah sebuah makar. Maka tetap wajib bagi kita untuk menumpas dan melawan pemikiran tersebut dan menjelaskan akibat hulu, dan kita akan perangi mereka bahwa ini adalah merupakan amanat, baik secara agama, politis, ataupun karena nasionalisme kita terhadap apa yang kita berada di dalamnya, yaitu apabila kita bernegara di sebuah negara. Wa hatta tattadih as-suratu bi syaklin abyana wa wad'in adhara فلا بد من إيراد شيء من الأصول العلمية والعقائدية والمنهجية والفكرية التي يفارق فيها أهل السنة النبوية هؤلاء التكفيريين أصحاب الأفكار التكفيرية والعقائد الردية ليست الرضية. أما أول ذلك وأهمه وبابه الأكبر وطريقه الأعظم فهو بيان الأسانيد والمرجعيات. فأهل السنة منهجهم متسلسل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. هؤلاء هم أهل السنة، وهؤلاء هم أتباع منهج السلف الصالح، أتباع سبيل المؤمنين الأولين الذين لهم في كل كلمة يقولونها دليل وحجة وقول عالم، كما كان الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: إياك وكل مسألة ليس لك فيها إمام، إياك وكل مسألة ليس لك فيها إمام. بينما لو نظرنا من الطرف الآخر إلى هؤلاء التكفيريين من داعش وإيسس وغيرهم، مهما تعددت أسماؤهم فأفكارهم واحدة في التطرف والإرهاب والتكفير. ماذا نراهم؟ لا نرى فيهم عالما واحدا، لا نرى بينهم فقيها واحدا. لو سألناهم أين أسانيدكم سينخرسون، لو سألناهم أين مرجعياتكم سيسكتون. لذلك كان من حجة الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان كما ورد عنه في ثلاثة مواقف وفي ثلاثة أحاديث، اثنان منها في صحيح البخاري وثالث في سنن ابن ماجه، لما دخل المدينة النبوية فوجد بعض الملاحظات وبعض المنكرات وشيئا من المخالفات، فكان يسأل أهل المدينة سؤالا واحدا يقول: أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ فإننا لنسأل هؤلاء، ومن لا يزالون مغترين بهم، ومن لا يزالون لم يكتشفوا ضلالهم، نقول لهم: أين علماؤهم؟ ليس بينهم عالم، وهي ذاتها الحجة التي قصم بها عبد الله بن عباس رضي الله عنه ظهور الخوارج الأولين عندما ناظرهم ورجع كثير منهم إلى الحق، إذ قال لهم كلمة كانت الحاسمة والقاصمة، لما قال لهم: ليس بينكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هم الآن، ليس بينهم أحد من أهل العلم وأهل الفقه وأهل الثقة في الدين. فالأمر كما قال الإمام التابعي محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. Kemudian agar perkaranya lebih jelas, bahwasanya kita akan menjelaskan usul ilmiah, pokok-pokok yang ilmiah, dan pokok-pokok yang berkaitan dengan manhaj, dan pokok-pokok yang berkaitan dengan pemikiran antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mereka orang-orang yang masuk ke dalam golongan takfiriyah. Kita akan jelaskan pemikiran takfiriyah secara akidah, bahwasanya akidah mereka adalah akidah yang rendah, bukanlah akidah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu yang pertama kali kita akan mempertanyakan tentang asanid wa marja'iyah, tentang sanad-sanad dan rujukan-rujukan pemikiran mereka. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ilmu mereka adalah merupakan silsilah, merupakan rentetan yang bersambung. Bahwasanya ilmu ini diperoleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله bahwasanya ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang yang lurus, oleh orang-orang yang benar, yang mereka itu bertugas untuk meniadakan orang-orang yang berlebihan dan membela agama Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang ingin menghapuskan intihalul mubtirin, dan mereka bertugas untuk meluruskan ta'wil orang-orang yang jahil. Al-Sunnah wal Jamaah, mereka adalah salafus salih dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti sabilul mu'minin. Bahwasanya setiap perkataan dari mereka adalah merupakan perkataan yang berupa dalil dan merupakan perkataan dari seorang yang alim. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada kita, iyyaka wa kulla mas'alatin laysa laka fiha imam. Jauhilah setiap perkara apabila pada perkara tersebut engkau tidak mengikuti pendapat imam yang seharusnya diikuti. Sementara itu di sisi yang lain, mereka adalah kelompok yang selalu mengkafirkan, apakah mereka bernama ISIS, bernama Daesh, atau nama-nama yang lain. Mereka itu mempunyai pemikiran yang sangat berbahaya karena mereka mengkafirkan orang, dan padahal kita tidak akan mendapatkan apabila kita pertanyakan kepada mereka seorang alim, seorang yang mempunyai ilmu, seorang ahli fikih. Apabila kita bertanya kepada mereka tentang sanad, apabila kita bertanya kepada mereka tentang sumber, maka mereka pastilah terdiam. Di dalam hal ini ada riwayat dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, pada tiga mawakif, pada tiga tempat tersebutkan di dalam tiga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersebutkan di dalam tiga hadis afwan yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari dua riwayat dan satu riwayat di dalam Ibnu Majah, yaitu ketika beliau radhiyallahu taala anhuma datang ke Madinah dan menyaksikan beberapa perkara yang mungkar, beberapa hal yang menselisihi agama Allah Subhanahu wa taala, maka satu saja pertanyaan dari Muawiyah, aina ulama'ukum, aina ulama'ukum, aina ulama'ukum, di manakah ulama kalian, di manakah ulama kalian, dan di manakah ulama kalian, maka kita akan katakan kepada mereka yang masih tertipu dengan perkara-perkara ini atau yang masih belum jelas tentang perkara ini, bahwasanya telah ada hujjah pada perkara ini sebagaimana disampaikan oleh Muawiyah dan juga disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mematahkan punggung Khawarij yang pertama, yaitu dengan hujjah yang begitu mematikan, karena Abdullah ibn Abbas berkata kepada mereka, yaitu orang-orang Khawarij pada zaman itu, bahwasanya tidak ada di tengah-tengah kalian seorang sahabat Nabi pun. Ini adalah hujjah yang mematahkan mereka. Dan begitulah kondisi mereka sekarang ini. Tidak ada ahli fikih, tidak ada orang yang thiqah di dalam ad-din. Marilah kita dengar nasihat Ibnu Sirin rahimahullahu taala, sesungguhnya ilmu ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah agama Allah Subhanahu wa taala dari siapakah kalian mengambilnya. ولو أننا نظرنا إلى واقع هؤلاء سواء فيما ينقل عنهم أو ينقل منهم فإننا نرى هذه الأوصاف منطبقة عليهم، ليسوا هم علماء ولا يديرهم العلماء، ليس عندهم فقه ولا بينهم فقهاء، بل هم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، فمن لم يكن في سنه حدثا فهو والله من أصحاب الأحلام السفيهة، هو من سفهاء الأحلام الذين لا يميزون الحق ولا يعرفون الهدى ولم يقفوا على الأرض الصلبة من الحجة والبينة والبرهان، إنما تحركهم العواطف وتحركهم الحماسات، ولا أريد أن أزيد فأقول تحركهم الأيادي الخفية من وراء وراء وهم يظنون أنهم يحسبون وأنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Kemudian apabila kita melihat realitas yang terjadi, apakah berkaitan dengan apa yang dinukil dari mereka atau apa yang dikabarkan tentang mereka, bahwasanya tepat kiranya sifat-sifat yang dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan ulama dan mereka tidak dipimpin oleh ulama, mereka bukan ahli fikih dan tidak ada ulama fikih di antara mereka, yaitu berita yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya mereka itu adalah hudatsaul asnan sufahaul ahlam, yaitu orang-orang yang muda usianya dan mereka adalah orang-orang yang buruk pemahamannya. Kalau di antara mereka ada orang-orang yang tidak berusia muda, mereka adalah orang-orang yang tidak baik pemahamannya. Mereka tidak membedakan antara yang hak dengan yang batil, tidak membedakan antara huda dengan yang tersesat, dan mereka tidak berdiri kokoh di atas bumi ini. Mereka ini adalah orang-orang yang terbawa oleh emosi, terbawa oleh semangat, terbawa oleh perasaan-perasaan. Itu jika kita tidak katakan di antara apa yang mungkin terjadi pada mereka adalah ayadi khafiyah, yaitu tangan-tangan yang kita tidak tahu siapakah yang menggerakkan mereka. Mereka menyangka bahwasanya mereka telah melakukan perkara-perkara yang sebaik-baiknya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala, apakah kami kabarkan kepada kalian orang-orang yang sangat merugi dari amal-amal mereka, yaitu orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka telah melakukan amal itu dengan sebaik-baiknya. فارق آخر من الفوارق العلمية والمنهجية بين دعوة أهل السنة والاتباع وبين دعوة هؤلاء التكفيريين أهل الغلو والتطرف والابتداع من الإرهابيين الذين لهم أسماء وألقاب متعددة وإن كانت عقائدهم واحدة وأفكارهم واحدة، وهو أن أهل السنة دعوتهم مبنية على التي هي أحسن التي هي أقوم، على الأخلاق الفاضلة وعلى الآداب الكاملة، على التصفية لما علق بهذا الدين من بدع ومنكرات ومن شركيات ومخالفات، ثم تربية الناس على هذا الدين المصفى أخوة في الله ومحبة في الله، بعيدا عن العنف، بعيدا عن القهر، بعيدا عن الإلزام، بعيدا عن التسلط، بعيدا عن القمع حتى ولو بالقول والكلمة. بينما أولئك أفكارهم كلها مبنية على التكفير ومبنية على التدمير ومبنية على التفجير، مبنية على الغدر، مبنية على الخيانة، مبنية على القتل، مبنية على الخداع. فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. Kemudian perbedaan berikutnya antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlu takfir, bahwasanya mereka ahlu takfir atau orang-orang irhab, pemahaman-pemahaman irhabiyin, walaupun nama mereka berbeda-beda, sebutan mereka banyak, akan tetapi sesungguhnya akidah dan pemikiran mereka adalah pemikiran yang sama. Ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka yang berdakwah dengan cara yang terbaik untuk mendapatkan jalan yang terbaik, berdakwah dengan akhlak, berdakwah dengan adab, berdakwah dengan tasfiyah, yaitu memurnikan agama Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara syirik, dari perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. mentarbiyah manusia dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala yang murni, yang menjunjung ukhuwah Islamiyah. Adapun mereka ahlu takfir adalah mereka yang dakwahnya penuh dengan kekerasan, penuh dengan kekasaran. Mereka memaksa, mereka melakukan paksaan-paksaan tersebut. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah tidak memaksa sama sekali, bahkan tidak melakukan paksaan dengan sebuah perkataan atau dengan satu kata sekalipun. Adapun ahlu takfir, mereka melakukan takfir, mengkafirkan orang. Mereka melakukan tadbir, yaitu melakukan pengrusakan. Mereka melakukan tafjir, melakukan pengeboman di mana-mana. Kemudian mereka melakukan ghadar dan khianah, yaitu pengkhianatan-pengkhianatan. Kemudian melakukan pembunuhan. Kemudian mereka melakukan berbagai penipuan. Hasbukum, cukuplah bahwa ini adalah sangat berbeda antara ahlu sunnah dengan ahlu takfir. فارق آخر من الفوارق العلمية المنهجية العقائدية بين أهل العلم من دعاة السنة النبوية وأهل الجهل من أصحاب الفرق التكفيرية فهمهم المعكوس المنكوس لآيات سورة المائدة التي من ضمنها قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهم في هذه الآية يعممون الخصوص ويخصصون العموم، فيقلبون المعاني ويعكسون الحقائق. فهم يجعلون قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله يجعلونه خاصا بالحكام دون المسلمين أو دون عامة المحكومين، مع أن في الآية نفسها لفظ من ولفظ ما، وكلاهما من ألفاظ العموم. فما الدليل على التخصيص عند هؤلاء؟ إنه الهوى ليس سوى. وأما الأمر الثاني فهم يعممون الخصوص، فهذه الآيات نزلت في اليهود ونزلت في من جحد حكم الله، فيعممونها ويجعلونها في كل حاكم حكم بغير ما أنزل الله دون التفصيل ودون البيان ودون التوضيح الذي عليه جماهير أهل العلم من العلماء في العقيدة ومن العلماء في الفقه ومن العلماء في التفسير، سوى أطراف قليلة من الخوارج الأولين وبعض ممن تبعهم من المتأخرين. يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في آخر كتابه الروح، قال: الحكم ثلاثة أنواع: الحكم المنزل وهو حكم الله ورسوله وهذا لا يقبل الخطأ، والحكم المؤول وهو حكم الأئمة والمجتهدين فمنه الخطأ ومنه الصواب، ولأصحاب الخطأ والصواب الأجران أو الأجر الواحد. ثم قال: النوع الثالث الحكم المبدل وهو الحكم بغير ما أنزل الله، فمنه الكفر ومنه الظلم ومنه الفسق، وليس كما يزعمه أو يزعمه هؤلاء وأولئك من تعميم الكفر وتكفير كل من يحكم بغير ما أنزل الله بغير هدى ولا بينة ولا بصيرة إلا بالأهواء والشبهات والشهوات والبعد عن الدلائل والبينات والبعد عن الفقهاء والعلماء الربانيين المأمونين الذين فيهم النجاة في الدين في هذه الدنيا ويوم نلقى رب العالمين. Kemudian yang berikutnya, mereka telah keliru di dalam perbedaan ini, yaitu perbedaan du'atul sunnah dan perbedaan du'atul jahal, yaitu para penyeru kebodohan, mereka orang-orang yang terjerumus ke dalam takfir. Bahwasanya mereka terbalik di dalam memahami sebuah ayat atau ayat-ayat di dalam surat Al-Ma'idah. Mereka telah terbalik di dalam memahami kalimat kufur pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Mereka keliru di dalam meletakkan perkara yang umum dan perkara yang khusus berkaitan dengan masalah ini, dan mereka keliru di dalam meletakkan ma'ani dan haqa'ik. Bahwasanya mereka mengkhususkan ayat ini kepada para hukam, yaitu kepada para pimpinan-pimpinan, dan tidak memasukkan amatul muslimin, yaitu kaum muslimin secara umum. Padahal pada ayat tersebut ada lafaz man dan ada lafaz ma, yang keduanya adalah merupakan lafaz-lafaz yang umum, dan mereka mengatakan hal tersebut tidak ada yang membawanya kecuali hanyalah hawa nafsu mereka. Kemudian yang berikutnya, apa yang sesungguhnya berkaitan dengan perkara khusus, justru mereka membawanya dalam perkara yang umum. Bahwasanya ayat ini adalah khusus bagi orang-orang Yahudi, yaitu mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang-orang Yahudi. Akan tetapi mereka justru menjadikan ayat ini umum bagi setiap hakim, bagi setiap pemimpin, tanpa adanya dalil, tanpa adanya tafsil, tanpa perincian dari penjelasan mereka, tanpa penjelasan dari jamaahir al-ulama, dari ulama-ulama, ahli akidah dan ahli fikih. Maka yang seperti ini adalah merupakan perbuatan dari orang-orang yang khawarij awwalin. Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam akhir kitab Ar-Ruh menjelaskan tentang makna ayat ini, bahwasanya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang pertama penjelasannya adalah tentang hukum yang munazzal, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah hukum yang muawwal, yaitu hukum yang di mana seorang imam atau mujtahid pada hukum tersebut bisa saja berijtihad. Dan kita tahu bahwasanya seorang yang berijtihad, apabila ia keliru maka ia mendapatkan satu pahala, dan apabila ia benar maka ia mendapatkan dua pahala. Kemudian yang ketiga adalah hukum yang mubaddal, yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala yang diganti, hukum dengan hukum selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini akan terjadi pada tiga kata yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Maidah. Apakah kemudian kufrun, yaitu kufur, atau kemudian dulmun, yaitu zalim, dan kemudian fiskun, yaitu fasik, yang ketiganya mempunyai perbedaan-perbedaan makna dan tidak seperti yang mereka sangkakan bahwa itu terjadi pada secara umum, bahwasanya seluruh yang melakukan demikian kemudian langsung dihukumi sebagai kufur sebagaimana mereka lakukan, dan ini adalah hawa nafsu dan subhat. Sedangkan kita mengikuti para ulama Rabbani, yang karena mereka ulama Rabbani kita mendapatkan keselamatan di dalam dunia dan juga keselamatan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-fawariq baina hudana wa dalalihim wa huwa fariq mabni ala ma qablahu min takfir al-hukam takfiran mutlaqan hukmuhum على المجتمعات الإسلامية أنها مجتمعات جاهلية أو مجتمعات غير إسلامية، وبعض المفتونين من هؤلاء المغرورين من كبار الجاهلين يقول بل هي مجتمعات كافرة، يصرح بذلك بكل وقاحة وبكل تبجح ومن غير خوف من الله ولا تقوى في ذات الله، بينما أهل السنة يقولون مجتمعات المسلمين فيها العاصي وفيها الصالح، فيها المؤمن وفيها الفاسق، فيها المجاهر وفيها المستخفي، فيها من يستحي من الله وفيها من لم يستحي من الله، فهي مجتمعات مسلمة فيها ثغرات وفيها نواقص، ولا يكون الحكم عاما بهكذا إطلاق، وإنما يحكم على كل وضع بحكم خاص يليق به. أما إطلاق الأحكام جزافا كما يفعل أولئك بغير هدى ولا خوف من الله، فهذا يدل على سفاهتهم ويدل على جهالتهم ويدل على جرأتهم في دين الله سبحانه وتعالى. Kemudian di antara perbedaan yang terbangun dari pemahaman mereka, yaitu pemahaman takfir secara mutlak, adalah perbedaan yang kemudian mereka menyatakan bahwasanya masyarakat Islam adalah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang ghairu islamiyah. Sebagian mereka yang masih tertipu dengan perkara ini, bahkan di dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat tersebut adalah mujtama'atun kafirah, yaitu masyarakat-masyarakat yang telah kufur. Dan sungguh ini adalah pernyataan yang tidak didasari oleh rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak takut karena zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah melihat masyarakat yang demikian ini dengan pandangan bahwasanya pada masyarakat itu ada seorang yang asin yang bermaksiat, ada seorang yang saleh, ada seorang yang mukmin, ada seorang yang fasik, ada seorang yang terang-terangan berbuat dosa, ada orang yang sembunyi-sembunyi di dalam melakukan dosa, ada orang yang malu melakukan dosa, ada orang yang tidak malu melakukan dosa. Namun mereka itu adalah masyarakat yang muslimah. Ya, ada beberapa kekurangan dan ada beberapa kekeliruan, akan tetapi tidak menghukumi mereka secara umum, akan tetapi memberikan hukum itu sesuai dengan kondisi, tidak menghukumi mereka secara serampangan, tanpa petunjuk, tanpa dalil. Dan ini tidaklah timbul kecuali dari kejahilan mereka yang menghukumi, dan ini adalah timbul dari keberanian mereka tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وفارق آخر ولعله السابع أو الثامن بين هدانا وضلالهم، بين وسطيتنا الشرعية وغلوائهم وتطرفهم وانحرافهم، وهو أيضا مبني على تكفيرهم الحكام ثم تكفيرهم المجتمعات الإسلامية وأهلها، وهو تكفيرهم للوزراء والنواب ثم الشرطة والجيش. ولا يخفى أن الشرطة والجيش هم يحمون البلاد من الفتن الخارجية والداخلية، والأمر كما قال العلماء من قبل: سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. تخيلوا بلادا، لا أريد أن أقول كبلادكم الكبيرة في مساحاتها والكبيرة في سكانها، تخيلوا قرية صغيرة أو مدينة صغيرة بغير مسؤولين وبغير شرطة وبغير شعب وبغير جيش، ماذا ستكون النتيجة؟ والله قد يأكل الناس بعضهم بعضا، وقد يقتل بعضهم بعضا، ويسرق بعضهم بعضا. منها هنا جاءت النعمة من الله بوجود هذا الصنف من المسؤولين، حتى لو كان لنا عليهم ملاحظات وانتقادات ونحكم عليهم بالنقص والتقصير في أشياء وأشياء، لكنهم في النهاية مسلمون. لا نقول كما يقول أولئك المجرمون الضالون الذين يكفرون الحكام والشعوب والمجتمعات والوزراء والنواب والشرطة والشعب بحيث لا يبقى مسلم إلا هم. ومن لطائف ما رواه الإمام اللالكائي في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة أن اثنين من الخوارج كانا يطوفان بالكعبة وحولهم مسلمون أيضا معهم مسلمون يطوفون في الكعبة، فقال خارجي أحدهما لصاحبه قال هل تعلم أننا نحن فقط المسلمون وهؤلاء كلهم كفار؟ قال تقول هكذا؟ قال نعم. قال تركت إسلامك لوحدك وأنا مع هؤلاء. هذا الدين الذي ليس من مسلما فيه إلا الأفراد القليلون والشرذمة القليلون، هذا ليس هو الحق ولا من الحق ولا إلى الحق. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا، أو أهلكهم أي هو سبب هلاكهم. فهؤلاء قوم ليس لهم إلا الهلاك، وهذا الهلاك بحكمهم هم على أنفسهم. Selanjutnya Syekh hafizahullah taala menyebutkan perbedaan yang lain. Mungkin perbedaan ini ketujuh atau kedelapan, yaitu dengan menyebutkan tentang wasatiyah syar'iyah, sikap moderat secara syar'i, sikap wasatiyah yang dibangun di atas dasar syariah yang dimiliki oleh Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan sikap mereka yang ekstrim, berbeda dengan sikap mereka yang berlebih-lebihan di dalam agama, yaitu sikap mereka yang terbangun pada sikap mengkafirkan para penguasa, mengkafirkan masyarakat, pada akhirnya takfir itu akan mengenai para wuzara, yaitu para menteri, para tentara, para polisi. Padahal kita tahu benar bahwasanya mereka ini, para tentara, para polisi, adalah menjaga negara, dan mereka menjaga keamanan itu dari segala fitnah, baik fitnah yang berasal dari dalam ataupun yang berasal dari luar. Dan sebagaimana dikatakan, Sultanun Ghasyum khairun min fitnatin tadum, bahwasanya seorang penguasa yang sangat zalim, yaitu ghasyum, yang sangat tidak adil, khairun itu masih lebih baik, min fitnatin tadum, daripada sebuah fitnah, daripada kekacauan yang terjadi secara terus menerus. Kami akan sebutkan atau pikirkanlah tentang sebuah tempat. Saya tidak mengatakan sebuah negara seperti negara Indonesia yang besar ini, akan tetapi sebuah tempat yang kecil, yaitu tempat yang tidak ada di dalamnya penguasa, tidak ada di dalamnya tentara, tidak ada di dalamnya para polisi. Maka apakah yang akan terjadi? Mungkin sebagian mereka akan memakan sebagian yang lain, sebagian mereka akan membunuh sebagian yang lain, sebagian mereka akan melakukan kriminal pencurian terhadap sebagian yang lain. Maka mereka pemerintah adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada beberapa hal yang pantas untuk dicatat, adanya mulahadat, adanya kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka, akan tetapi pada akhirnya mereka tetaplah sebagai seorang muslim. Kita tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang takfiriyin, maka tidak ada yang tersisa sebagai seorang muslim di muka bumi ini kecuali dirinya sendiri. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala di dalam syara'i i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah sebuah cerita tentang dua orang Khawarij. Mereka berdua sedang bertawaf bersama orang-orang yang lain, kaum muslimin, sedang mengelilingi Ka'bah. Maka dua orang ini bercakap-cakap sambil mereka bertawaf. Salah satu di antara mereka mengatakan kepada temannya, "Apakah engkau tahu bahwa tidak tersisa dari semua orang ini yang muslim kecuali diriku dan dirimu?" Kemudian temannya mengatakan, "Engkau mengatakan bahwasanya tidak ada yang muslim kecuali diriku dan dirimu?" Maka temannya pun mengiyakan, "Iya, tidak ada yang muslim kecuali diriku dan dirimu." Maka temannya ini mengatakan, "Kalau begitu aku akan tinggalkan dirimu dan aku akan bersama mereka yang banyak sebagai seorang muslim." Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa yang diyakini oleh sebagian kecil dari antara mereka ini bukanlah sebuah kebenaran. Dan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam sebuah hadis, barang siapa mengatakan man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum, barang siapa yang mengatakan bahwasanya manusia telah hancur, maka sesungguhnya dialah orang yang paling hancur. Atau dibaca dengan man qala halakan nas fahuwa ahlakahum, barang siapa yang mengatakan bahwasanya manusia telah hancur, maka sesungguhnya dialah yang menyebabkan kehancuran tersebut. ومن الفوارق بين منهج أهل السنة وأهل الاتباع ومنهج التكفيريين من أهل الجهل والابتداع أن هؤلاء التكفيريين يحكمون على كل كافر في كل بلد من بلاد الدنيا بأنه حربي تجب مقاتلته ويجوز تفجيره وغدره وقتله وسرقة ماله وسبي نسائه، وهذا باطل من القول وزور. فغير المسلمين في دنيا الناس اليوم أربعة أصناف، وهو ما يعتقده علماء أهل السنة وما يؤمن به أهل السنة وأهل الاتباع من أتباع منهج السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. أولا منهم الذميون، ومنهم المستأمنون، ومنهم المعاهدون، ومنهم الحربيون. أما الذميون فهم مواطنو الدولة من غير المسلمين، وأما المستأمنون فهم المحاربون أو الحربيون الذي بينهم وبين المسلمين اتفاقيات وصلح ومعاهدات. وأما المعاهدون فهم من يدخلون دولة الإسلام ويعطون الأمان، وأما الحربيون فهم الذين بينهم وبين المسلمين حرب، لكن إدارة هذا الحرب ليست عشوائية وليست هوائية وليست تابعة لأقوال جهالهم وأمرائهم وزعمائهم، وإنما هي تابعة لأحكام أولياء أمور المسلمين وأحكام العلماء والفقهاء من الإسلام، مبنية على المصالح والمفاسد وعلى القدرة والاستطاعة وعلى تحقيق أخلاقيات الحرب الإسلامية، بعيدا عما عند هؤلاء من وحشية ومن إجرام ومن تصرفات لا يقبلها إنسان فضلا عن أن يقبلها الإسلام. ويكفي أن نعلم أن من ضمن مؤلفاتهم التي ينشرونها بالزور والبهتان وبإثارة العواطف العواصف والحماسات الجارفات ما يسمى بكتاب إدارة التوحش. حتى التوحش عندهم إدارة له، مما يدل على معنى قول الله تبارك وتعالى الذي تحقق في أكثرهم، ولا أريد أن أقول فيهم أجمعين، لعله يوجد بينهم من هو مغفل أو مستغفل، قد يسمع الحق ويرجع إليه وقد يستجيب للصواب ويعود عن الخطأ. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Kemudian perbedaan yang berikutnya antara ahlul ittiba', ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti dalil, dengan ahlul ibtida', yaitu kelompok yang jatuh ke dalam bid'ah di antara takfiriyin. Mereka ahlul takfir memberikan hukum bahwasanya setiap orang yang kafir, bahwasanya orang tersebut adalah kafir yang harbi, maka wajib untuk diperangi. Maka mereka itu bisa dibunuh, mereka itu bisa ditawan, termasuk wanita-wanita mereka. Mereka itu bisa saja dicuri hartanya. Dan ini adalah perkataan yang batil, perkataan yang jauh dari kebenaran, dan perkataan yang penuh dengan kedustaan. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang mengikuti salafus salih, menyatakan bahwasanya orang-orang yang kafir itu terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah dimmiyun, yang kedua adalah mu'ahadun, yang ketiga adalah musta'manun, dan yang keempat adalah harbiyun. Mereka adalah pembagian sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, yang disebutkan dengan dimmiyun adalah mereka penduduk sebuah negeri yang non-muslim. Adapun mereka yang disebut sebagai musta'manun adalah orang-orang kafir yang harbiyun, yang memerangi orang-orang Islam. Akan tetapi ada as-sulh, ada perjanjian, ada kesepakatan damai dengan orang-orang Islam. Adapun mereka yang disebut sebagai mu'ahadun, yaitu orang-orang yang kafir yang masuk ke dalam negara-negara Islam dan masuk mendapatkan izin secara resmi. Kemudian yang keempat adalah mereka harbiyun, yaitu orang-orang yang memiliki peperangan dengan kaum muslimin. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya berhadapan dengan harbiyun itu bukanlah dengan asywa'iyah, bukanlah dengan serampangan, bukanlah mengikuti perkataan-perkataan dari pimpinan-pimpinan mereka yang tidak berdasarkan dalil. Hal ini membutuhkan sebuah idarah, dan idarah tersebut hanyalah milik awliya umuril muslimin, yaitu para pimpinan-pimpinan kaum muslimin yang sah. Harus mengikuti mereka, harus mempertimbangkan antara maslahat dan juga madarat, antara kemampuan dan ketidakmampuan, mempertimbangkan akhlak di dalam berhadapan dengan mereka, bahwasanya peperangan itu adalah peperangan yang berdasarkan akhlak sebagaimana dituntunkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala, jauh dari perkara ijram, yaitu perkara yang merupakan kejahatan di dalam peperangan yang tidak berasal dari tuntunan al-Islam. Bahkan kami mengetahui di antara tulisan-tulisan mereka yang penuh dengan kebohongan tersebut, ada sebuah tulisan yang disebut dengan idaratut tawahhush, yaitu manajemen untuk berbuat tawahhush, yakni yang dimaksudkan dengan tawahhush di sini adalah membunuh dengan cara yang kasar. Tentu ini adalah salah satu yang tidak merupakan bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan bahwa ini ada pada seluruh mereka. Ada di antara mereka yang barangkali masih mendengar kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, bahwasanya kebutaan ini adalah bukan kebutaan dalam pandangan-pandangan mereka, akan tetapi kebutaan yang ada di dalam hati-hati mereka. Wa min al fawariq baina da'wati ahli sunnah wal ittiba' wallati hiya da'watul iman wal amn was salama والأمان والاطمئنان وبين دعوة أهل التكفير والخداع والغدر والقتل والتدمير أن هؤلاء يجيزون ما يسمى العمليات الانتحارية التي ينتج عنها قتل النفس وقتل الآخرين بصورة عشوائية عمياء. وهذا عندنا معشر أهل السنة والاتباع من أتباع منهج السلف الصالح أنه لا يجوز. والله تعالى يقول بكلام عربي مبين: ولا تقتلوا أنفسكم والغاية لا تبرر الوسيلة. نعم، الغاية لا تبرر الوسيلة، لا يجوز لك أن تقتل نفسك بأي سبب من الأسباب بحجة أنك تريد الكيد بأعداء الإسلام. هذا إذا ثبتنا أنهم أعداء إسلام، وإلا فإننا رأينا هذه العمليات الانتحارية العمياء المتوحشة تجري في ديار الإسلام لعله أكثر مما جرت في ديار غير المسلمين. هذا باب من الشر والفساد والإفساد الذي يلبس لبورسا إسلاميا والإسلام منه براء. Perbedaan yang berikutnya yaitu perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang penuh dengan iman, yang penuh dengan keamanan, keselamatan, kedamaian, ketentraman, dengan ahlu takfir yang mengkafirkan, yang membuat penipuan, yang melakukan pengkhianatan, yaitu bahwasanya mereka ahlu takfir membolehkan apa yang disebut dengan amaliyatun intihariyah, yaitu bom bunuh diri atau aksi bunuh diri. Mereka membunuh jiwanya sendiri dan mereka juga membunuh orang-orang. Ini adalah perbuatan yang serampangan. Sedangkan as-salaf mengatakan bahwasanya amaliyah yang seperti ini, aksi yang seperti ini adalah la yajuz, tidak diperbolehkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dengan bahasa Arab yang sangat jelas, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Dan dalam hal ini al-ghayah la tubarrirul wasilah, bahwasanya tujuan itu tidak kemudian serta-perta membolehkan perantara yang dilakukan oleh mereka dengan sebab apapun dan dengan alasan bahwasanya mereka akan melakukan kait terhadap musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini kalau seandainya mereka jelas bahwa pada kedudukan sebagai musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana apabila hal itu dilakukan di sebuah negara Islam, di sebuah negara yang muslimun? Tentu ini adalah pintu keburukan, pintu kerusakan, dan akan merusak agama Allah subhanahu wa ta'ala. أيضا من الفوارق بين أهل السنة والجماعة من أهل الاتباع من أتباع السلف الصالح وبين أغيارهم ومناقضيهم وخصومهم من أهل الإرهاب من الدواعش والإيسس وغيرهم أن هؤلاء الإرهابيين يجوزون إقامة الحدود على من تلبس بكبيرة بأنفسهم بزعم أن لهم زعامة ولهم قيادة، وما بني على فاسد فهو فاسد. فشرط أي زعامة أن تعتبر أن يستقر لها الأمر والأمن. فإذا كان الزعماء أنفسهم هم من المخفي المختفين كالشيعة في مهديهم السردابي الذي مضى عليه قرون وقرون لا يظهر، وهكذا زعماء هؤلاء في هروب وفي فرار وفي استخفاء بعيدون حتى عن أتباعهم وجماعتهم كمهدي السردابي سواء بسواء، ثم يزعمون أنهم قادرون على تنفيذ الحدود. أكرر، ما بني على فاسد فهو فاسد. أما أهل السنة فيقولون إقامة الحدود الشرعية وتنفيذها إنما هو سلطة خاصة بالسلطان المسلم المنفذ للحدود والمستقر له الحكم والأمر والأمن أو من ينيبه. أما ترك الأمر عشوائيا، كل من له حكم على 1000 أو 2000 أو أكثر أو أقل يدعي الزعامة والرئاسة والقيادة ويزعم أنه يستطيع إقامة الحدود والجلد والرجم وقطع الرؤوس، فهذا مما يدل عليه الفهم المعكوس والقلب المنكوس. Perbedaan berikutnya antara ahlu takfir dengan ahlu sunnah wal jamaah, antara ahlu itiba dengan orang-orang yang menselisihi mereka, musuh-musuh mereka dari kalangan Irhabiyin, dari kalangan Daesh atau ISIS, bahwasanya mereka ahlu takfir membolehkan dilakukannya hudud, yaitu penegakan hukum had. Apabila ada di antara mereka yang melakukan sebuah dosa besar, maka mereka akan menegakkan had tersebut karena mereka menyangka bahwasanya mereka itu sudah mempunyai kiadah, bahwasanya mereka mempunyai kekuasaan, mereka mempunyai pemerintahan yang sudah tetap. Ini adalah persangkaan dari mereka. Maka Syekh menyebutkan sebuah kaidah, وَمَا بُنِيَ عَلَى فَاسِدٍ فَهُوَ فَاسِدٍ, maka apa yang dibangun di atas kerusakan akan menjadi perkara yang rusak pula. Kita lihat bahwasanya pimpinan mereka itu bersembunyi, pimpinan mereka itu lari, sembunyi bahkan dari pengikut-pengikut mereka sendiri. Keadaan dirinya itu seperti keadaan mahdinya orang-orang Syiah yang bersembunyi di gua untuk berbagai masa, terus yang seperti itu, sedangkan mereka menyangka bahwasanya mereka mempunyai kekuasaan yang jelas. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat dan meyakini bahwasanya iqamatul hudud, penegakan had, tidak bisa dilakukan kecuali oleh kekuasaan yang khusus, kecuali oleh sultan, penguasa yang muslim yang bisa menegakkannya karena pemerintahannya telah sah dan karena dia mempunyai kekuasaan tersebut dan mempunyai keamanan dengan kekuasaannya itu. Adapun menjadikan perkara tersebut kepada sebagian orang saja, terlepas dari jumlah mereka 2000 atau lebih dari itu atau lebih kurang dari itu, kemudian mereka menyangka bahwasanya mereka telah mempunyai kemampuan untuk melakukan iqamatul hudud, baik dengan hukum cambuk, dengan hukum rajam, atau bahkan dengan memotong kepala-kepala manusia, maka ini adalah pemahaman yang benar-benar sangat terbalik. وَمَا ابْتَدَأْنَا بِهِ نَخْتُمُ بِهِ, وهو قضية العلماء, وأشرنا أن هؤلاء قوم ليس بينهم عالم, كما أن أسلافهم من الخوارج لم يكن بينهم صحابي واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يكتف هؤلاء الأشرار بهذا الأمر, لم يكتفوا بأنه ليس بينهم علماء, بل صاروا يطعنون بالعلماء ويتهمونهم ويضللونهم ويكفرونهم ويفتون بقتلهم ويثيرون عليهم الإشاعات والمفتريات، يقولون هؤلاء من أذناب السلطان، هؤلاء عملاء لا علماء، هؤلاء من أهل الإرجاء ومرجئة إلى آخر ذلك من كلمات. والله لو طولبوا بأقل دليل عليها، لو طولبوا بأقل دليل عليها لما استطاعوا أن يتكلموا بعشر معشار كلمة، لكنه الهوى. وهم في ذلك يطبقون ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه فيما يأتي من الزمان، ولعل هذا وقته ولعل هذا زمانه، وهو قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الرجل التافه يتحدث في أمر العامة. ما أكثر التافهين اليوم من هؤلاء وبينهم وفيهم يتحدثون في أمر العامة كأنهم أهل علم وهم أهل جهل، كأنهم قادة الإسلام وهم المحاربون للإسلام الحق، كأنهم أهل الدين المتين وهم البعيدون تمام البعد عن صفاء هذا الدين ونقاء ما في قلوب المسلمين. Kemudian Asy'ari mengatakan bahwa apa yang telah kita mulai kita akan menutupnya. Mereka ahlu takfir. Asy'ari menyebutkan tentang permasalahan ulama. Tidak ada di antara mereka itu seorang yang alim, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Khawarij. Tidak ada di antara mereka itu seorang pun di kalangan para sahabat. Bahkan mereka melakukan ta'in, mencela para ulama, mereka mengkafirkan para ulama, bahkan mereka juga melakukan pembunuhan terhadap para ulama, menyebarkan berbagai isu dan mengatakan bahwasanya para ulama itu sebagai abna usultan, sebagai antek-antek penguasa. Kemudian mereka juga melemparkan tuduhan pemahaman irja murjiah kepada para ulama. Apabila diminta kepada mereka sedikit saja tentang dalil sehingga mereka mengatakan perkataan tersebut, maka mereka niscaya tidak akan mampu mendatangkan dalil tersebut. Mereka tidak mengikuti kecuali hawa nafsu mereka. Dan ini adalah pembenaran terhadap apa yang diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barangkali ini adalah waktunya, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan-kebohongan. Seorang yang shadiq, seorang yang jujur, dikatakan sebagai kadhib, sebagai seorang yang berdusta. Sedangkan seorang yang berdusta dikatakan sebagai seorang yang jujur. Seorang yang amanah dikatakan sebagai seorang yang khianat. Dan seorang yang khianat dikatakan sebagai seorang yang amanah. Dan ada di antara mereka itu ruwaibidah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah ruwaibidah tersebut?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ruwaibidah itu adalah ar-rajulut tafih yatahaddatsu fil amril 'amah, yaitu seorang yang tidak mempunyai kedudukan apapun. Dia sangat remeh, akan tetapi dia berkomentar dalam perkara-perkara yang mengikut sertakan kebanyakan masyarakat umum. Dan betapa banyak yang seperti ini. Ini kita dapatkan pada mereka, dan di antara mereka ini tidak lain timbul karena jahlun, karena ketidaktahuan, karena kebodohan yang ada pada mereka. Mereka seakan-akan berkata atas nama Islam, padahal mereka memerangi Islam. mengatasnamakan agama Allah subhanahu wa ta'ala, padahal mereka jauh dari din Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka itu justru merusak kemurnian dan kejernihan agama Allah. وختاماً أيها الإخوة الأحبة أذكر ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقولاً من أقوال ابن عمر رضي الله عنه تمثل بعضاً من تصوراتي وأفكاري وحقائق هؤلاء الإرهابيين، هؤلاء المتطرفين من داعش وإيسس وغيرهم، مهما تعددت أسماؤهم وألقابهم فأفكارهم واحدة، واختلفوا على الزعامة واختلفوا على الرئاسة واختلفوا على السيطرة، ليس إلا أما أفكارهم فمن معين الشيطان الرجيم خروجا على المسلمين وإقلاقا لأمنهم وإزعاجا لهم في بيوتهم وبلادهم. أما الحديث الأول فهو في صحيح مسلم، يصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. أما الحديث الثاني في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أنهم يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. أما الحديث الثالث فهو في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في وصفهم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يحسنون القيل ويسيئون الفعل، والله تعالى يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأما ابن عمر فيقول فيما علقه الإمام البخاري في صحيحه قال انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، نعوذ بالله من شرورهم ونستعين بالله عليهم ونسأل الله أن يقطع دابرهم وأن يهدي من فيه بقايا خير منهم. إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebagai penutup kami akan bawakan tiga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma yang menjelaskan sebagian tentang kondisi mereka dan pemikiran mereka, yaitu pemikiran yang tersangkut dengan Irhabiyyin. Apakah mereka itu adalah Daesh, mereka itu ISIS, atau mempunyai nama-nama dan sebutan-sebutan yang lain? Sesungguhnya pemikiran mereka adalah pemikiran yang satu. Mereka ada perbedaan di dalam masalah kepemimpinan, di dalam masalah khilafah, di dalam masalah yang menguasai mereka. Akan tetapi pemikiran mereka sesungguhnya adalah satu, keluar dari kaum muslimin dan membuat tidak nyaman dan melakukan teror kepada kaum muslimin. Adapun hadis yang pertama adalah hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati kondisi mereka itu dengan sabda beliau alaihi salatu wasalam, yaqra'una al-Qur'ana yahsibuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka itu membaca Al-Qur'an, mereka menyangka bahwasanya Al-Qur'an itu di pihak mereka, padahal Al-Quran itu justru menyalahkan mereka. Adapun riwayat yang kedua disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat mereka, yad'una ila kitabillah wa laysa minhum fi syai' wa laysu minhu fi syai', bahwasanya mereka itu menyeru ke dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala, wa laysu, dan mereka tidak berada di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Adapun riwayat yang ketiga adalah riwayat yang tersebutkan di dalam riwayat Ahmad rahimahullahu ta'ala, bahwasanya mereka itu yuhsinun al-kil wa yusi'un al-fi'l, mereka itu bagus di dalam berbicara tapi mereka itu buruk di dalam berbuat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun, sungguh kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala begitu besar karena kalian berkata apa yang tidak kalian perbuat. Adapun perkataan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya mereka itu intaliku ila ayatin fil kuffar, mereka itu mengambil ayat-ayat yang sesungguhnya berbicara tentang orang-orang kafir, akan tetapi mereka membawakannya untuk orang-orang muslim. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mematahkan mereka, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada sebagian dari mereka yang masih ingin menerima kebenaran. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sama-sama telah mendengarkan muhadarah yang disampaikan oleh Syekhuna Syekh Ali Hasan Al-Athari Al-Halabi hafizahullahu ta'ala, yang telah diterjemahkan oleh Ustaz Nafi' Zainuddin hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang mulia ini memasuki sesi berikutnya, yakni tanya jawab, dan kita batasi dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan antara Khawarij dan Murji'ah? Yaqulu sa'il ya fadlat syekh, mal farq bainal Khawarij wal Murji'ah? Al Khawarij wal Murji'ah firqatan dallatan munharifatan laysata min as-sunnah wala ahli as-sunnah fi syai'. Bid'atuhuma wahidah لكن انحرافهما أودى بهما إلى التناقض، ففرقة ذهبت كما إنجاز التعبير إلى أقصى اليمين، وفرقة ذهبت إلى أقصى الشمال، مع أن البدعة عندهما واحدة. ما هذه البدعة الواحدة؟ أن الإيمان كامل لا يزيد ولا ينقص. فقال الخوارج إذا نقص الإيمان فإنه يبطل ويكون صاحبه كافرا، لأن الإيمان عندهم كامل. وأما المرجئة فعكسوا، قالوا ما دام الإيمان كاملا فلا يؤثر فيه النقصان، فمهما عملت من المعاصي والسيئات والكبائر فإن إيمانك كامل، وبالتالي فإن إيمان أعظم الصالحين كإيمان أشد الأشقياء والسيئين، وهذا من الضلال يكفي تصوره حتى نعرف ضلاله، فضلا عن ذلك الضلال التكفيري الذي حكم على أهل المعاصي والسيئات والكبائر بأنهم كفار خارجون من الملة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الإيمان 5 نونات، يعني 5 كلمات تنتهي بحرف النون في لغة العرب. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينتقص بطاعة الشيطان. هذا حكم أهل السنة في مسائل الإيمان، مع التنبيه أخيرا كما نبهنا في المجلس أن كثيرا من الخوارج وأشباههم والجهلة منهم صار يتهم علماء أهل السنة أو بعضا منهم بالإرجاء لا لشيء إلا للهوى والتنفير والقول بالباطل والهجر لهم والتشنيع عليهم. ولقد حدثني من أثق به أنه كان في مجمع فيه عدة أشخاص، فإذا به يقول الشيخ الألباني مرجئ. فقال له أحد الجالسين: ما معنى مرجئ؟ قال: والله لا أدري، المهم أنه مرجئ. أي جهل أشد وأي هوى أعظم، وليس لها من دون الله كاشفة. Terhadap pertanyaan yang pertama, Asy-Syaikh menjawab tentang perbedaan Khawarij dan perbedaan Murji'ah. Asy-Syaikh menjelaskan bahwasanya kedua kelompok tersebut, baik Khawarij ataupun Murji'ah, adalah kelompok yang sesat, tidak seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun sesungguhnya kesesatan mereka itu sama, yaitu satu saja. Akan tetapi bisa kita katakan bahwasanya orang-orang Khawarij sangat ke kanan, sementara orang-orang Murji'ah sangat ke kiri. Pangkal perbedaan tersebut sesungguhnya karena kesesatan yang sama, yaitu bahwasanya mereka berpendapat iman itu adalah kamil. Iman yang ada pada seorang mukmin itu sempurna, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Sementara orang-orang Khawarij dari pemahaman ini mengatakan bahwasanya apabila iman seseorang itu berkurang karena kemaksiatan, maka imannya adalah batal. Karena imannya batal, maka ia menjadi seorang yang kafir. Sementara orang-orang Murji'ah justru sebaliknya. Karena pemahaman tersebut, maka mereka mengatakan bahwasanya iman itu tidak akan bisa berkurang. Walaupun seorang bermaksiat, maka iman seseorang itu tetap sempurna. Maka berdasarkan pemahaman Murji'ah ini, seorang yang sangat saleh akan sama dengan seorang yang sangat jahat. Yang seperti ini adalah benar-benar kesesatan, dan cukuplah bagi kita mempunyai pandangan tentang kesesatan kedua kelompok ini sehingga kita mengetahui. Terlebih lagi orang-orang takfiri menjelaskan bahwasanya dengan kemaksiatan tersebut maka orang akan menjadi seorang yang kafir, keluar dari Islam. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa iman tersebut ada pada khamsanunat, ada pada lima nun yang disebutkan. Yang pertama adalah qaulun bil lisan, yaitu perkataan dengan lisan. Ini adalah nun yang pertama. Nun yang kedua adalah i'tiqadun bil qalbi wal jinan, yaitu keyakinan dalam hati seseorang. Kemudian yang ketiga adalah amalun bil jawarihi wal arkan, yaitu beramal dengan anggota badan kita. Kemudian yang keempat adalah yazidu bita'atir rahman, yaitu bertambah iman seseorang itu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman. Dan yang kelima adalah yang kusu bita'ati asyaitan, iman itu akan berkurang karena seseorang melakukan ketaatan kepada syaitan. Dan ini juga seperti yang kami telah peringatkan di akhir muhadarah kami, bahwa banyak di antara mereka orang-orang takfiri tersebut yang kemudian melemparkan tuduhan kepada para ulama bahwa sebagian ulama ini terjatuh ke dalam irja'. Apabila ditanya kepada mereka tentang dalil yang menjadikan mereka mengatakan tersebut, maka tidak ada dalil yang ada pada mereka kecuali hawa nafsu belaka, Mereka sengaja melakukan hal itu untuk kemudian membuat orang-orang lari dan jauh dari para ulama. Dan ini adalah perkataan yang batil. Asy-Syaikh menyebutkan sebuah cerita tentang sekelompok orang yang kemudian mereka sedang berbicara tentang Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Mereka mengatakan bahwasanya Asy-Syaikh Al-Albani adalah seorang murji', seorang yang murji'ah. Kemudian mereka ditanya, "Apa yang kalian tahu tentang irja', tentang murji'ah itu?" Maka ia menjawab, "Wallahi demi Allah saya enggak tahu tentang irja'. Yang jelas bahwasanya Syekh Albani adalah murji'ah." Itu adalah perkataan mereka tanpa dalil. Pertanyaan yang kedua, afwan, antum bilang ISIS atau Daesh itu mereka mengkafirkan kaum muslimin. Lalu apa bedanya dengan kalian yang mengkafirkan mereka dan menyebutnya sebagai Khawarij? يقول السائل يا شيخنا أنتم قلتم بأن داعش هؤلاء قوم يكفرون المسلمين ثم ما الفرق بينكم وبين هؤلاء أنتم كفرتم داعش سبحانك ربي هذا بهتان عظيم والحمد لله أننا لا نزال نتكلم والتسجيل موجود والكاميرات موجودة والشهود العدول بالمئات ما شاء الله وثم يقال فيما بيننا وأمامنا كفرنا داعش فكيف لو غادرنا وسافرنا إنها فرية بلا مرية نحن لا نكفر داعش ولكننا نقولهم في ضلال مبين وفي جهل مستبين فمن لم يعرف الفرق بين الضلال والكفر فليراجع نفسه. Terhadap pertanyaan yang kedua ini, yaitu bahwasanya ada pertanyaan yang mengatakan Asy-Syaikh mengkafirkan Daesh, mengkafirkan ISIS. Kata Syekh, subhanaka hadza buhtanun adzim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kedustaan yang nyata. Dan alhamdulillah kita masih berbicara di sini. Alhamdulillah ada rekaman. Alhamdulillah ada kamera. Dan alhamdulillah ada para saksi yang sangat banyak. Kami tidak pernah mengkafirkan mereka. Mereka katakan bahwa kami mengkafirkan mereka belum kami melakukan safar. Kami masih ada di sini. Bagaimana kalau kami sudah meninggalkan tempat ini dan kami melakukan safar? Asy-Syaikh mengatakan bahwa mereka ini adalah berada di dalam dhalalin mubin wa jahlin mustabin, yaitu berada di dalam keadaan kesesatan yang jelas dan kebodohan yang nyata. Dan barang siapa yang tidak bisa membedakan antara perkataan kufur dengan perkataan dhalalin mubin dan jahlun mustabid, maka hendaklah dia introspeksi kepada dirinya sendiri. Soal akhir, pertanyaan yang terakhir. Wahai Syekh, bolehkah bom bunuh diri dalam peperangan seperti di negeri Palestina? Yaqulu sa'il, ya Syekhana, هل يجوز عملية انتحارية في الحرب مثل الحرب في فلسطين؟ الحكم الشرعي واحد ولا يجوز لنا أن نحلل ما حرم الله أو أن نناقض آيات الله في جميع بلاد المسلمين وفي جميع ظروفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فهل ننال نصرا بمخالفة أمر الله وبمناقضة آيات الله؟ ومن الطرائف ومن العجائب، والعجائب جمة، أن الدكتور يوسف القرضاوي مكث 20 سنة وهو يقول يجوز العمليات الانتحارية في فلسطين، إلا في هذه السنة تراجع وقال لا يجوز العملية الانتحارية في فلسطين، فانتهى من حيث بدأنا، لأننا ننطلق من الحجج والأدلة والبراهين. لا نريد أن نجاري أهواء الناس ولا عواطفهم ولا حماساتهم، ولكن نريد أن نأخذ بأيديهم إلى الحق، إلى الهدى، إلى النصر. والنصر لا يكون بمخالفة الشرع، إنما النصر من عند الله. إن تنصروا الله ينصركم، ولينصرن الله من ينصره. وأما فلسطين فستأتي اللحظة الحاسمة التي فيها يكون النصر المبين، لكن بالتمسك بكتاب الله والثبات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ayuhal ikhwah, berkaitan dengan bolehkah melakukan amalia intihariyah di Palestina. Asy-Syaikh menjawab bahwasanya syariat itu satu, maka tidak boleh melakukan hal tersebut. Kita tidak boleh menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum tersebut adalah untuk seluruh negeri kaum muslimin dan di dalam seluruh kondisi-kondisi mereka. Bahwasanya apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, la yunalu illa bi ta'atillah, tidak akan didapatkan kecuali dengan kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita ingin memperoleh kemenangan sementara kita menselisihi hukum Allah subhanahu wa ta'ala? Dan di antara perkara yang sangat menakjubkan adalah apa yang telah dikatakan oleh Syekh Al-Qardawi, bahwasanya selama 20 tahun beliau menfatwakan bolehnya melakukan amalia intihariyah di Palestina, kecuali pada tahun ini. Pada tahun ini Syekh Al-Qardawi mengatakan bahwasanya amalia tersebut tidak boleh. Dan alhamdulillah kami telah rampung sebagaimana kami telah memulainya. Kita ingin membawa manusia ke dalam dalil, ke dalam hujjah, ke dalam burhan, bukan karena hawa nafsu, bukan karena semangat, bukan karena perasaan. Akan tetapi kita ingin membawa manusia pada kebenaran, kepada petunjuk. Dan adakah kemenangan yang kita nantikan diperoleh dengan kita menselisih hukum Allah subhanahu wa ta'ala? Intang surullaha yang surkum wa yuthabbit akdamakum, sesungguhnya apabila kalian menolong Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Palestina akan memperoleh kemenangan pada waktunya, dan itu pasti selama kita berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أختم بإضافة يسيرة على السؤال السابق، فأقول لو كان الدين بالرأي والهوى لكنت أول المفتين بجواز العمليات الانتحارية في فلسطين، فأنا أردني فلسطيني، وبالتالي هوايا مع إرجاع فلسطين وتحريرها من أيدي اليهود الملاعين. لكن كما قلت وأكرر، لا يكون ذلك إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون الأهواء ودون الترخص بمخالفة الشرع ودون السير وراء العواطف العواصف والحماسات الفارغات. Asy-Syaikh ingin menutup dengan sedikit tambahan. Beliau menyampaikan, kalau seandainya agama Allah subhanahu wa ta'ala ini dipahami dengan pendapat, maka saya akan menjadi orang pertama yang memfatwakan bolehnya amalia intihariyah di Palestina. Kenapa demikian? Karena Asy-Syaikh adalah orang Urdun, orang Palestina, dan perasaan beliau hafizahullah ta'ala adalah perasaan mereka ingin membebaskan dari orang-orang Yahudi yang dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi beliau tidak berkata kecuali mengikuti kitab Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari hawa nafsu dan jauh dari menselisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Kita semua telah mendengarkan ceramah dari Fadilatul Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizallahu taala yang diterjemahkan oleh Ustaz Nafi Zainuddin Al-Syekh hafizallahu taala. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.